السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, berbagai macam anugerah dan kenikmatan dianugerahkan kepada kita dan mengharuskan kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, barang siapa yang mensyukurinya niscaya akan ditambahkannya kenikmatan itu, dan siapa yang mengingkarinya maka kenikmatan itu akan dihilangkan dan digantikan dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmat-Ku, namun apabila kalian mengingkarinya maka sungguh azab-Ku sangatlah pedih. Dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, bahkan nikmat yang sangat besar, adalah nikmat talabul ilmi syar'i, nikmat menuntut ilmu agama. Sebab dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan baginya berbagai macam kebaikan yang lain, bahkan seluruh kebaikan tidak akan mungkin diraih oleh seseorang tanpa dia memahami ilmu agama yang mulia ini. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar ini. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya diminta untuk membahas suatu kitab yang sangat bagus sekali. Satu kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilmi, yang artinya perhiasan seorang penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekilas tentang penulis, beliau adalah salah seorang ulama besar yang ada di negeri Saudi Arabiyah, yang belum lama ini beliau meninggal dunia, kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu. Dan menunjukkan kedalaman ilmu beliau, berbagai macam kitab yang telah beliau tulis, dan umumnya buku-buku beliau dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu. Demikian pula tugas-tugas beliau. Beliau di masa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala sebagai mufti Saudi Arabia sudah ditunjuk sebagai salah satu anggota Lajnah Fatwa, Lajnah Daimah lil Buhuts al Ilmiyah wal Ifta, yakni komite tetap untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa. Jadi fatwa yang dikeluarkan lembaga tersebut itu dipelajari dan difatwakan oleh sekelompok ulama besar. Dan beliau sudah masuk ke dalam lembaga ini sejak masa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian ketika Syekh bin Baz meninggal digantikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau juga masih sebagai anggota Lajnah Fatwa tersebut. Ini adalah lembaga tertinggi yang menaungi para ulama di negeri Saudi Arabia. Dan seluruh permasalahan di negeri tersebut, bahkan dari seluruh dunia, ditanyakan kepada lembaga tersebut. Dan mereka yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan. Iya. Maka ini sudah menunjukkan kedalaman ilmu beliau, sehingga beliau ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai bagian dari Lajnah Fatwa tersebut. Dan diantara hal yang menonjol dari beliau adalah kedalaman bahasanya. Beliau memiliki bahasa yang sangat indah dan bahasa yang sangat bagus sekali, sehingga kadang-kadang Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala pun mengatakan ketika mensyarah kitab beliau, beliau pun, Syekh Utsaimin pun kadang-kadang perlu membuka kamus. Dan kitab Hilyah ini adalah kitab yang sangat istimewa sekali, sebab ini diantara sedikit kitab yang disyarah para ulama ketika penulisnya masih hidup. Kita banyak membaca kitab-kitab syuruh, kitab-kitab syarah seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis jauh setelah Al-Imam Al-Bukhari wafat. Demikian pula Syarah Muslim yang ditulis oleh An-Nawawi, ditulis jauh setelah Al-Imam Muslim wafat. Demikian pula kitab-kitab Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab yang syarahnya begitu banyak. Syarah Kitab Tauhid, Syarah Thalathatul Usul, Syarah Kashfus Syubuhat, dan yang lainnya, pada umumnya ditulis setelah beliau wafat. Tetapi kitab Hilyah ini, kitab Hilyah Talib Al-Ilmi, dia memiliki syarah yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tidak tanggung-tanggung, yang mensyarahnya adalah ulama besar di masanya. Dan ketika disyarah, penulisnya masih hidup rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin lebih dulu meninggal daripada beliau. Yang mensyarah kitab beliau Hilyah Talib Al-Ilmi lebih dulu meninggal daripada beliau. Iya. Dan ini adalah syarah, salah satu syarah terhadap kitab Hilyah Talib Al-Ilmi. Ada syarah yang lain, yaitu syarah Syekh Sa'ad As-Safri. Beliau juga mantan anggota lembaga Hay'ah Kibaril Ulama, ulama-ulama besar dan Lajnah Fatwa yang ada di Saudi Arabia. Beliau juga memiliki syarah terhadap kitab Hilyah Talib Al-Ilmi. Ini semua menunjukkan pentingnya kitab ini, sehingga para ulama besar pun memberikan perhatian kepadanya. Baik. Insyaallah taala kita akan membahas kitab ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat mempelajarinya sampai tuntas dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita serta kemampuan untuk mengamalkannya. Baik. Pada bagian muqaddimah saya akan ringkas bahwasannya Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan sebab ditulisnya buku ini adalah karena beliau melihat sesuatu yang sangat membahagiakan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu adanya yaqdhah ilmiyah, kebangkitan kaum muslimin di dalam mempelajari ilmu agama yang berkembang akhir-akhir ini, terutama anak-anak mudanya, terutama para pemuda kaum muslimin. Banyak yang nampak dari mereka semangat untuk menuntut ilmu agama. Akan tetapi beliau juga melihat ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah para pemuda tersebut dan di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Ketika semangat mereka menuntut ilmu namun tidak disertai dengan adab-adab yang baik sebagai seorang penuntut ilmu, sehingga mereka kemudian tidak mencapai tujuan dan maksud dalam menuntut ilmu tersebut, tidak sampai. Maka perlu dijelaskan apa saja hal-hal yang mereka perlukan sehingga mereka bisa sampai kepada ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Sehingga ada satu ucapan Syekh yang sangat bagus sekali. Di dalam muqaddimah beliau mengatakan, innal ilma wa huwa athmanu durratin fi taji syar'i al-mutahhar la yasilu ilayhi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutakhalli bi afatihi. Sesungguhnya ilmu adalah permata yang paling mahal yang ada pada mahkota syariat yang suci ini. Ini kata-kata puitis ya, seperti yang saya berikan isyarat tadi. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki bahasa-bahasa yang indah, sampai Syekh Ibn Utsaimin pun mengatakan, kadang-kadang saya perlu buka kamus ya, apalagi saya. Kalau Syekh Utsaimin saya mengatakan demikian, apalagi kita. Kadang-kadang perlu buka kamus untuk memahami ucapan beliau. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu adalah permata yang paling mahal yang ada di mahkota syariat yang suci ini. La yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi. Tidak akan sampai kepadanya kecuali orang-orang yang berhias dengan adab-adabnya. Al mutahalli bi afatihi, dan membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang dapat merusaknya. Perkara-perkara yang dapat merusaknya. Ini kata kuncinya. Untuk sampai kepada ilmu yang sahih, seorang harus memahami adab-adabnya. Seorang harus berhias dengan adab-adabnya dan menghilangkan menghindari, membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang dapat merusaknya. Ini tujuan beliau menulis buku ini. Kalau begitu penting sekali perkara ini. Sebab seorang tidak akan mungkin sampai kepada ilmu yang sahih tanpa dia berhias dengan adab-adab yang mulia ini. Dan para ulama dari masa ke masa telah memberikan perhatian khusus untuk mengajarkan murid-muridnya agar memahami adab yang baik, menghiasi diri dengan adab-adab yang benar, sehingga mereka kemudian bisa sampai kepada ilmu yang mereka dambakan, ilmu yang sahih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, sebagaimana yang dipahami salaful ummah ini. Iya. Jadi permasalahan adab, permasalahan akhlak, bagi seorang penuntut ilmu bukan perkara yang sepele. Dia adalah sesuatu yang sangat menentukan apakah seorang penuntut ilmu itu dapat meraih ilmu yang benar atau tidak. Ini yang beliau tegaskan di dalam mukaddimah. Kita semua harus paham, perkara adab bukan perkara yang sepele bagi seorang penuntut ilmu. Dia merupakan sebab yang sangat menentukan berhasil tidaknya seorang di dalam menuntut ilmu agama. Baik, ini sekilas tentang mukaddimah beliau. Kemudian di dalam kitab ini beliau menyebutkan 66 poin di dalam 7 bab. Di dalam 7 bab 66 adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang baik, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mau menghamba kepadanya. Iya. Ya sebetulnya apa yang akan beliau sebutkan ini bukan sekedar adab seorang yang khusus mempelajari ilmu agama, bukan, tetapi juga adab sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Hanya saja lebih ditekankan lagi bagi seorang penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu adalah teladan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia harus mengerti adab-adab yang benar, adab-adab yang baik menurut syariat, agar dia benar-benar bisa menjadi contoh. Dan juga terutama agar dia sampai kepada ilmu yang sahih. 7 bab saya sebutkan secara ringkas. Al-fasl al-awwal, fasal yang pertama, beliau menjelaskan adabut talib fi nafsih, adab-adab talib pada dirinya sendiri. Al-fasl tsani, fasal yang kedua, kaifiyatut talab wat talaqi, bagaimana cara meraih ilmu dan mengambil ilmu dari para ulama. Al-fasl tsalits, fasal yang ketiga, adabut talib ma'a syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Al-fasl ar-rabi, fasal yang keempat, adabuz zamalah, adab dalam pergaulan, di dalam berteman. Al-fasl al-khamis, fasal yang kelima, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah, adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Al-fasl as-sadis, fasal yang keenam, at-tahalli bil amal, pembicaraan khusus tentang menghiasi diri dengan amalan-amalan saleh. Al-fasl as-sabi, pelajaran atau fasal yang ketujuh adalah al-mahadhir, perkara-perkara yang harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Baik, ini 7 pasal atau 7 bab yang di dalamnya terkandung 66 poin atau pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mempelajarinya. Baik. Sebagaimana yang saya isyaratkan di awal, menunjukkan pentingnya kitab ini, ulama-ulama besar di masa ini telah mencurahkan perhatian untuk mengajarkan kitab ini, di antaranya Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Al-Allamah Sa'ad As-Sathri hafizahullah taala. Baik. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, al-fasl al-awwal, fasal yang pertama, adabut talib fi nafsih, adab-adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri, yakni yang dia harus amalkan secara pribadi. Awalan, al-ilmu ibadah. Pertama sekali harus dipahami bahwasannya al-ilmu ibadah, ilmu itu adalah ibadah, ilmu itu adalah ibadah. Aslul usul fi hadhihi al-hilyah bal wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Pokok yang paling mendasar di dalam perhiasan ini, bahkan dalam setiap perkara yang dituntut, adalah engkau mengetahui bahwasannya ilmu itu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-ilmu salatu sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah hati. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah hati. Baik. Apa yang beliau katakan ini adalah sesuatu yang kita tidak ragukan lagi. Bahwasannya ilmu adalah ibadah. Yakni ketika seorang menuntut ilmu, dia memahami ilmu tersebut, keberadaan ilmu di dalam dirinya, dia amalkan dan dia dakwahkan, dan dia istiqamah di atasnya, semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah proses beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu sebagai satu bagian dari jihad fi sabilillah yang sebanding nilainya dengan jihad fi sabilillah. Bahkan dalam beberapa sisi, ilmu lebih utama daripada berjihad dengan pedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pantas bagi kaum mukminin untuk berangkat semuanya berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapakah tidak ada sebagian golongan dari setiap kelompok kaum muslimin liyatafaqahu fid-din, pergi menuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan harus ada sebagian dari kalangan kaum mukminin untuk pergi menuntut ilmu agama. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَأَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, dan agar kemudian mereka bisa memperingatkan kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, لَأَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, semoga kaum mereka tersebut menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan hal ini, sehingga para ulama memandang menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah yang sangat penting sekali. Sehingga berkata, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, alaikum bitalabil ilmi. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, wa mudarasatahu ibadah, wa mudhakaratahu tasbih, wal bahtha anhu jihadun. Kata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, alaikum bitalabil ilmi, hendaklah kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu dengan niat karena Allah adalah satu bentuk rasa takut kepada Allah. Wa mudarasatahu ibadah, mempelajarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihad, dan membahasnya, menelitinya adalah satu bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah ibadah. Dikarenakan terdapat sejumlah pujian-pujian terhadap ilmu, terhadap ahlul ilm, terhadap majlis ilmu, dan terhadap orang-orang yang memahami ilmu ini dengan baik. Di antaranya hadis yang paling agung, atau hadis yang sangat agung sekali, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah zahiruna ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan hadis ini dengan baik. Ini adalah di antara hadis yang menunjukkan kepada kita keagungan ilmu. Andaikan satu hadis ini saja yang menunjukkan keutamaan ilmu, niscaya ini sudah cukup menjadi pendorong kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Dan Allah, dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Wala tazalu hadhihi al-ummah zahirina ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun. Dan tidak henti-hentinya umat ini senantiasa menang atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dalam keadaan tetap menang. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tiga perkara. Dan keseluruhan dari tiga perkara tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan seorang hamba. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini bagian pertama yang sangat penting sekali, yang menjadi penentu akan kebaikan ilmu dan kebaikan seseorang. Bahwasannya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang itu menjadi baik, maka apa yang Allah akan berikan kepadanya? Ternyata bukan kekayaan, bukan pula ketampanan atau kecantikan, bukan pula ketenaran. Bahkan semua nikmat-nikmat tersebut bisa jadi adalah musibah baginya kalau dia tidak dianugerahkan nikmat ilmu. Maka nikmat ilmu itulah yang menunjukkan kebaikan dalam diri seseorang. Jelas sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menginginkan orang itu menjadi baik, maka Allah akan apa yang berikan padanya? Allah berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama. Oleh karena itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair. Dan makna hadis ini kata beliau, bahwasanya siapa yang tidak berusaha memahami agama, yaitu dia tidak mempelajari perkara-perkara pokok dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, faqad hurrima al-khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi tidak mungkin sama sekali seorang itu bisa meraih kebaikan tanpa dia berusaha memahami agama yang mulia ini. Dan ini juga peringatan bagi kita, sejauh mana kebaikan dalam diri kita, sebesar apa kebaikan dalam diri kita, tergantung ilmu dan pemahaman yang benar yang ada dalam diri kita. Iya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Ulama menjelaskan maknanya seorang itu menuntut ilmu, bukan itu saja yang merupakan faktor dia dapat bisa meraih ilmu, tetapi dia perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dia hanya berusaha, sedangkan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting sekali dihadirkan di dalam hati seseorang. Ilmu itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah, senantiasa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya. Kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam solat kita, senantiasa kita baca iyyaka na'budu, kemudian setelah itu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rahasianya apa? Setelah disebutkan ibadah, kemudian disebutkan isti'anah. Rahasianya agar kita senantiasa sadar bahwasanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama, tidak ada satupun perkara yang nabinya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta satu tambahan kecuali ilmu. Maka perlu senantiasa kita hadirkan dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu, itu adalah ibadah. Dan ibadah membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini niscaya akan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Kalau kita sadari ini, ilmu adalah ibadah, dan ibadah membutuhkan pertolongan Allah, akan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Karena diantara tipuan syaitan kepada orang-orang saleh, diantara tipuan syaitan kepada orang-orang yang berilmu adalah sifat ujub, takabur, sombong yang ada dalam diri mereka. Ketika mereka Allah anugerahkan ilmu, pemahaman yang baik, kecepatan di dalam memahami, pengamalan yang baik, kemudian muncul apa dalam hati mereka? Kesombongan. Padahal kalau dia paham ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah semata-mata taufik dari Allah, niscaya dia tidak akan sombong. Karena itu pertolongan Allah untuk dia, bukan karena kehebatan dia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, salatun muhlikat, hati-hati. Ada tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya kata beliau, ijabul mar'i binafsih. Kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ilmu di antara faktor yang sangat besar yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesombongan, kepada kekaguman terhadap dirinya sendiri. Maka harus lebih berhati-hati, sehingga harus sadar ilmu itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah adalah penghinaan diri, penghambaan, merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seorang merasa sombong, maka hilanglah sifat penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, memang tidak akan masuk surga orang-orang yang menyombongkan diri. Ini yang kedua yang terkait dalam hadis ini. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun." Dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap menang, senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan menang, dalam keadaan ditolong. Ketetapan Allah yang dimaksudkan adalah dihembuskannya angin segar, dihembuskannya angin segar yang kemudian mematikan seluruh kaum mukminin, yakni menjelang hari kiamat, menjelang hari kiamat. Iya. Maka sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka dalam keadaan ditolong, dalam keadaan ditolong dari setiap orang-orang yang menyelisihi mereka dan memusuhi mereka. Di sini terkandung dua peringatan penting bagi kita. Peringatan yang pertama, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang mau berpegang teguh dengan ilmu yang benar, setelah dia dianugerahkan pemahaman yang baik dan dia berpegang teguh dengannya, mesti ada yang menyelisihinya, mesti ada yang memusuhinya. Yang kedua, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan untuk bersabar, untuk istiqamah. Kenapa? Karena beliau telah menyampaikan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya mereka tetap akan senantiasa ditolong. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wahum ala dhalik. Tidak membahayakan mereka, siapapun yang memusuhi mereka dan siapapun yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Artinya memang ini sudah sunnatullah. Siapa yang mau berpegang teguh dengan ilmu yang sahih berarti dia beribadah kepada Allah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, setan tidak akan pernah ridho. Dia akan terus berusaha menyesatkan manusia sehingga mereka berpaling dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan berbagai macam rintangan ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkannya, ketika dia mendakwahkannya, maka sungguh itulah yang merupakan ketetapan Allah baginya. Dan ingatlah janji Allah bahwasannya ia akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu merupakan ibadah yang sangat agung sekali. Hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang sungguh sangat besar sekali. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk meraih ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan itu bermakna sebaliknya. Siapa yang tidak mau menuntut ilmu, berarti dia tidak mau dimudahkan untuk masuk surga. Kalau tidak dimudahkan jalannya ke surga, berarti yang dimudahkan adalah jalannya ke neraka. Dan ini sesuai dengan akal yang sehat, dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Akal yang sehat mengatakan seseorang tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali dengan ilmu. Demikian pula kenyataan yang ada kita saksikan. Siapa pelaku-pelaku maksiat yang setiap hari kita lihat? Mereka adalah al-juhala, orang-orang bodoh. Siapa yang senantiasa taat kepada Allah? Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan ilmu mereka terlihat pada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan mereka sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki. Lihat di sekitar kita, siapa para pelaku maksiat? Kebanyakan orang-orang yang sibuk dengan perkara duniawi, yang tidak pernah peduli dengan menuntut ilmu agama. Ini kenyataan yang ada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang sama, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajarkannya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk meliputi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Dikarenakan Allah telah memberikan terhadap amalan-amalan ini, siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala di antara rahasia dan hikmah yang besar. Kenapa? Kok sampai segitu besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul ilm, kepada para penuntut ilmu, dan kepada amalan yang mulia ini. Demikian pula yang menunjukkan bahwasannya ilmu ini adalah amalan yang besar adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini sama awalnya dengan hadis yang sebelumnya, tetapi berikutnya berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Dan sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena keridhaan mereka terhadap apa yang dia lakukan. "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma." Dan sesungguhnya seorang alim itu dimohonkan ampun untuknya semua yang di langit dan semua yang di bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. "Wa fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlal qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. "Wa innal ulama warasatul anbiya." Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasannya ilmu itu memang merupakan satu bentuk ibadah yang sangat agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan kata Syekh. "Wa alaihi fa inna syartal ibadah awalan ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala." Oleh karena itu, syarat ibadah haruslah terpenuhi. Beliau akan menyebutkan dua syarat ibadah, yaitu ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah ibadah, maka di dalam menuntut ilmu, hendaklah kita memenuhi dua syarat. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dasar dan pokok yang paling penting di dalam kehidupan seorang hamba. Memurnikan ibadah hanya bagi Allah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan seluruh ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hunafa. Apa arti hunafa? Hunafa adalah jamak daripada al-hanif. Al-hanif maknanya, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah." Seorang yang senantiasa mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dan berpaling dari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat keikhlasan. Hakikat keikhlasan adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Baik. "Wa fi hadithil fardil masyhur an amiril mu'minina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Dan dalam hadis al-fard, hadis al-fard maknanya adalah hadis lawan daripada mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat dan diriwayatkan juga oleh banyak tabi'in terus sampai pada tingkat periwayatan yang terakhir banyak yang meriwayatkan sehingga mustahil mereka berdusta. Adapun hadis al-fard adalah kebalikan daripada mutawatir. Yang telah masyhur, telah terkenal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat." Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Yakni Apakah seorang mendapatkan balasan yang baik atau tidak, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, dia mendapatkan balasan baik. Kalau tidak, maka tidak pula. Al-Hadis. Maka kata Syekh, فَإِنْ فَقَدَ الْعِلْمُ إِخْلَاصَ النِّيَّةِ انْتَقَلَ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ إِلَى أَحَدِّ الْمُخَالَفَاتِ. Apabila ilmu kehilangan keikhlasan niat, maka dia berpindah yang tadinya adalah ketaatan yang paling afdal menjadi penyimpangan yang paling rendah, yang paling buruk. Wala syai'a yahtimul ilma mithlur riya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu melebihi riya. Melebihi riya, yakni hilangnya keikhlasan. Yang muncul di dalam hati seseorang adalah keinginan untuk dipuji, pamer supaya dipuji. Dan riya ini, kata beliau, ada bentuknya riya usyirk atau riya ikhlas. Riya syirik atau riya ikhlas. Barangkali maknanya, riya syirik artinya seorang, syirik itu kan artinya dia menyekutukan Allah. Artinya dia masih meniatkan karena Allah. Tetapi bersamaan dengan itu juga dia ingin dipuji orang. Adapun riya ikhlas, riya yang murni. Ikhlas itu kan artinya memurnikan. Yakni semata-mata memang dia tidak ada niatnya sama sekali mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan riya yang pertama, seringkali dia terkategorikan dengan syirik kecil. Dan riya yang kedua adalah syirik besar. Jadi, riya itu bisa mencapai syirik besar, bukan hanya syirik kecil seperti riaknya kaum munafikin. Ya, tidaklah mereka melakukan sholat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'unan nasa, kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya ingin riak kepada manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Baik. Wa mithlu tasmi'. Demikian pula yang semisalnya adalah tasmi', yakni sum'ah. Bi an yakulu musammi'an alimtu wa hafiztu. Contohnya seorang mengatakan dalam keadaan dia ingin didengarkan, memperdengarkan amalannya, alimtu wa hafiztu. Saya sudah tahu ilmu ini. Saya sudah hafal sekian ayat, saya sudah hafal sekian hadis. Ini namanya sum'ah. Sama, ini kerusakan dalam niat. Wa alaihi فَلْتَزِمِ التَّخَلُّسْ مِنْ كُلِّ مَا يَشُوبُ نِيَّتَكَ فِي الصِّدَقِ الطَّلَبِ. Oleh karena itu, maka hendaklah engkau senantiasa menyucikan niatmu dari setiap yang bisa merusaknya di dalam kejujuranmu menuntut ilmu agama. Baik. Dan selain daripada hadis yang telah beliau sebutkan secara khusus, Rasulullah SAW telah memperingatkan. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arba min ad-dunya lam yajid arfal jannata yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengan ilmu itu wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan sedikit dari nikmat dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Apalagi memasukinya. Mencium saja dia tidak akan bisa. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufa أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار." Barang siapa yang menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama, atau agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh, atau dia bisa memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini peringatan dari orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza shahhat fihi an-niyyah." Ilmu itu tidaklah bisa ditandingi oleh amalan apapun bagi orang yang niatnya benar. Qalu wa kaifa tasihhu an-niyyah ya Abu Abdullah? Beliau ditanya, bagaimana membenarkan niat itu wahai Abu Abdullah? Qala yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah seorang meniatkan menuntut ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau menyebutkan ikhlas dalam niat itu dapat diperoleh dengan 4 perkara. Ikhlas di dalam niat menuntut ilmu dapat diperoleh dengan 4 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama kata Syekh, antanwiya bidzalika imtithala amrillah. Hendaklah engkau niatkan ketika engkau menuntut ilmu dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Niatkan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu ini memang perintah Allah, bukan sekedar kebetulan mau jualan herbal di apa namanya? Tempat taklim, ya. Boleh saja menyertakan niat tersebut, tidak dilarang. Tetapi niat utamanya bukan itu. Niat utamanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, karena Allah perintahkan memang. Al-amru tsani kata beliau, antanwiya bidzalika hifdz syariatillah. Engkau niatkan ketika engkau menuntut ilmu itu untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang. Sebab menjaga syariat itu ada 2 bentuk. Al-hifdz bis-sudur wal-hifdz bil-kitabah. Menjaganya dengan hati dan menjaganya dengan tulisan. Dan yang lebih penting tentunya menjaganya dalam hati, sehingga ketika kita butuhkan dapat langsung kita amalkan, tidak perlu kita repot-repot membuka buku terlebih dahulu. Maka engkau niatkan untuk menjaga syariat ini, jangan sampai hilang. Iya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, tanwi bidzalika himayata syari'ah wad-difa' anha. Engkau niatkan ketika menuntut ilmu untuk melindungi syariat ini dan membelanya. Sebab siapa lagi yang bisa melindungi syariat ini kalau bukan para ulama, kalau bukan kaum muslimin yang mempelajarinya dengan baik dan membelanya. Karena di masa ke masa akan senantiasa ada para penyesat umat yang senantiasa mengatasnamakan agama yang mulia ini padahal bukan bagian dari agama. Mereka katakan ini ajaran agama padahal bukan. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, para penyesat umat. Mereka mengajarkan kesesatan dan mereka katakan itu adalah ajaran agama. Maka ini tugas para penuntut ilmu untuk membantah mereka. Yang keempat, antanwiya bidzalika ittiba'a syariati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau niatkan dengan menuntut ilmu engkau akan ittiba' terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaka la yumkin an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Karena engkau tidak mungkin bisa ittiba' kepada syariat beliau sampai engkau mengerti syariat ini. Ini yang keempat. Jadi engkau niatkan menuntut ilmu dalam rangka mengamalkannya, dalam rangka ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting sekali seorang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Baik. Kita lanjutkan ucapan Syekh, beliau mengatakan, hendaklah engkau berhati-hati dari setiap yang bisa merusak keikhlasanmu. Kemudian beliau berikan contoh, kahubbil zuhur, seperti cinta untuk tampil, senang terkenal. Ini diantara penyakit yang sangat berbahaya bagi para talabatul ilm, bagi para duat, bagi para ulama wal asatidah. Yani hubbul zuhur, cinta untuk tampil, tidak mau disepelekan, tidak mau kalau namanya tidak diangkat. Ini bahaya, ini merusak keikhlasan. Wattafawuk alal aqran, demikian pula meninggikan diri dari teman-teman sebaya, yakni yang selevel. Kalau niatmu karena itu, maka berarti niatmu rusak. Waja'luhu sullaman li'aghradin wa'aradin min jahin aw malin aw ta'zimin aw sum'atin. Dan janganlah engkau jadikan ilmu ini untuk maksud-maksud tertentu dan untuk meraih berbagai macam bentuk kehormatan, apakah itu jah, kewibawaan, harta, penghormatan, ataupun sum'ah, atau talabi mahmadatin, atau mencari pujian, atau sarfi wujuhin nas ilaik, atau agar wajah-wajah manusia mengarah kepadamu. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyah afsadatha. Karena semua ini dan yang semisalnya apabila dia mencampuri niat seseorang, maka dia akan merusaknya. Wa dhahabat barakatul ilm, dan hilanglah keberkahan ilmu. Hilanglah keberkahan ilmu. Baik. Walihada yata'ayyan 'alaika an tahmiya niyataka min syaubil iradah li ghairillahi ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagimu untuk senantiasa menjaga niatmu dari setiap kotoran-kotoran berupa keinginan untuk mencari selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal wa tahmil hima, bahkan wajib bagi engkau untuk menjaga hal-hal yang dapat merusak niat ini, yakni betul-betul menjauhinya. Baik. Walil ulama fi hadza aqwalun wa mawaqif, dan ulama dalam perkara ini terdapat banyak sekali ucapan-ucapan berupa nasihat-nasihat dan sikap-sikap yang mulia. Bayantu tarafan minha fil mabhatsil awal min kitabi at-ta'alum, aku telah jelaskan sebagian darinya pada pembahasan yang pertama dari kitab At-Ta'alum. Ini juga kitab yang sangat bagus. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki kitab yang beliau beli judul At-Ta'alum. At-Ta'alum itu artinya sok pintar, ya. Beliau menyorot salah satu bagian dari para penuntut ilmu yang sebetulnya masih jahil, atau memang orang-orang jahil bukan para penuntut ilmu tapi sok pintar. Iya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian. Maka silahkan dibaca pada bagian awal dari kitabnya At-Ta'alum. Beliau sudah jelaskan di antara nasihat-nasihat para ulama untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. وَيُزَادُ عَلَيْهِ نَحْيُ الْعُلَمَا عَنِ التُّبُولِيَاتِ وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الشُّخْرَةِ, dan ditambahkan atasnya larangan para ulama dari At-Tubuliyat. Apa itu At-Tubuliyat? Perkara-perkara yang dimaksudkan dengannya untuk mendapatkan ketenaran. Yani kadang-kadang seorang penuntut ilmu membahas perkara yang gharibah, yang asing di tengah-tengah manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia terkenal. Ini juga termasuk rusaknya niat seseorang, rusaknya riya seseorang. Baik. At-tubuliyat itu at-tubul jamak daripada at-tabal, yakni alat musik yang dipukul. Ini asal maknanya. Asal maknanya. Wa qad qila zallatul alim madrubun lahat tabal. Sebagaimana yang dikatakan, kesalahan seorang alim akan dipukulkan padanya at-tabal, alat pukul tersebut. Artinya dia akan terkenal. Karena dia salah, maka dia jadi terkenal. Yakni dia buat perkara-perkara yang apa namanya, nampak asing, walaupun salah, yang penting berbeda. Ya, istilahnya asal tampil beda, yang penting terkenal. Maka kadang-kadang orang yang melakukan seperti itu asalnya dari kerusakan niat supaya terkenal. Baik. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala, dan dari Sufyan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, salah seorang ulama salaf, bahwasanya beliau berkata, kuntu utitu fahmal Quran. Falamma qabilta surra sulittuhu. Dahulu aku diberikan pemahaman terhadap Al-Quran, maka tatkala aku menerima hadiah, yakni hadiah dari para penguasa, aku pun sulit memahami Al-Quran. Yakni ini akibat dari keterkenalan beliau, sehingga para penguasa pun memberikan hadiah karena ilmu, karena senang kepadanya, kemudian memberikan hadiah. Dan seringkali hadiah-hadiah yang diberikan para penguasa ada maksud-maksud tertentu di baliknya, sehingga beliau dihilangkan atau disulitkan di dalam memahami Al-Quran. Ini diantara hukuman Allah terhadap orang yang terganggu niatnya dikarenakan keinginan-keinginan duniawi. Ini peringatan para ulama yang mereka rasakan sendiri. Fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqa al-asima min hadhil syawa'id. Maka hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh, semoga Allah merahmatimu, dengan tali yang sangat kuat yang dapat menjaga dirimu dari kotoran-kotoran ini. Bi antakuna ma'abadil juhdi fil ikhlas syadidil khauf min nawaqidihi. Yaitu engkau di samping bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niatmu, engkau pun harus sangat takut dari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Jadi dua sisi ini harus diperhatikan. Di samping seorang berusaha untuk ikhlas, dia pun dalam keadaan sangat takut dan menghindari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasannya. Azimal iftiqar wal iltija ilaihi subhanah. Demikian pula engkau dalam keadaan besar pengharapan dan penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga perkara yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, badrul juhdi fil ikhlas, berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas. Yang kedua, syadidul khauf min nawaqidih, sangat takut dari perkara-perkara yang merusak ikhlas. Yang ketiga, azimul iftiqar wal iltija ilaihi subhanah, sangat besar pengharapan dan penyandaran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari ketidakikhlasan ini. Wa yusaru an Sufyan bin Said ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala qawluhu ma alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati. Dan diriwayatkan satu asar dari Sufyan bin Said ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku obati melebihi niatku ini. Baik, alhamdulillah sudah masuk azan zuhur. Mungkin kalau ada waktu sebentar ba'da zuhur setelah sholat, kita lanjutkan. Tersisa sedikit pembahasan kita. Kemudian mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan yang belum jelas dari pembahasan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.